jatuh cinta padanya, hingga aku jatuh hati padanya. Hatiku rasa semakin rindu. Oh, rindu ini hanya untuk dirinya, sayang ini hanya untuk dirinya. Oh Tuhan, aku jatuh cinta. Jatuh cinta padanya, mungkinkah aku jatuh hati padanya. Hatiku rasa semakin rindu.